antum rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh di thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis seputar salatul Jumu'ah. Maka hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat. Faqal, lantas Rasul bersabda, fiha sa'atun, di hari Jumat itu terdapat satu waktu. La yuafiquha 'abdun muslimun, tidaklah ada seorang hamba Allah, seorang hamba muslim yang bertepatan menjumpai waktu itu. Wa waqa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri mengerjakan salat. Yas'alullaha syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah sesuatu. Ila a'tahu iyahu, kecuali pasti akan Allah berikan. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjukkan bahasanya waktu tersebut singkat, waktu tersebut sebentar saja. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasanya pada hari Jumat itu terdapat sa'ah, ya, terdapat sesaat pada hari Jumat, dan ini diantara keistimewaan hari Jumat yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Tidak ada tidak ada seorang muslim yang bertepatan berada pada waktu tersebut, ya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia berdiri mengerjakan salat. Ya, dan namun berdiri mengerjakan salat ini bukan syarat terkabulnya doa. Ya, namun boleh jadi, ya, karena waktu tersebut tetap waktu mustajab meskipun tidak dalam keadaan berdiri mengerjakan salat. Bahkan siapa yang berdiri menunggu sholat, maka siapa yang dalam kondisi menunggu sholat, hakikatnya dia sedang sholat. Lantas kemudian dia meminta kepada Allah sesuatu. Sesuatu tersebut dalam hadis ini bersifat, ya, umum. Bisa jadi masalah dunia, boleh jadi masalah agama. Ini masalah agama, diselamatkan dari azab kubur, dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan hisabnya dan seterusnya. Masalah dunia boleh jadi minta, ya, dilunasi utangnya dan sebagainya. Maka selama itu bukanlah, ya, permintaan yang isinya dosa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi berisyarat waktu tersebut cuma sebentar. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat tentang waktu mustajab di hari Jumat. Ini ada dua pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Yang pertama adalah sejak imam duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Maka ketika khatib masuk dan mengucapkan salam, kemudian duduk. Nah, sejak duduk itu, ya, dimulailah waktu mustajabnya doa sampai selesainya sholat Jumat. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya ketika khutbah berlangsung, tentu kewajiban makmum adalah mendengarkannya. Sehingga kapankah doa tersebut bisa dilakukan? Ya, maka doa tersebut bisa dilakukan di antara dua khutbah. Kemudian doa tersebut bisa berupa doanya khatib di akhir khutbah, kemudian doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat, karena waktunya sampai selesainya sholat. Dan bahkan doa ketika dalam posisi sholat itu yang lebih dekat lagi untuk diijabai. Ya, karena ya, misalnya ketika sujud, karena keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi. Ya, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Kemudian ada pendapat yang kedua tentang waktu mustajab pada hari Jumat. Pendapat yang terkuat adalah dua pendapat ini. Pendapat yang kedua, sejak selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini, maka hadis yang sedang kita bahas di Riyadhus Shalihin ini menimbulkan problem. Karena setelah selesai sholat asar tidak boleh sholat. Ya, padahal hadisnya mengatakan ko imun yusalli. Ya, maka jawabannya ya tetap saja habis asar itu masih memungkinkan untuk sholat. Ya, dia pergi ke masjid, sholatnya sholat, dia wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat dua rakaat habis berwudu. Jawaban yang lain berkenaan dengan kata-kata sholat di sini adalah ketika seorang itu menunggu maghrib, habis asar dia menunggu maghrib, maka hakikatnya dia sholat meskipun dia tidak dalam keadaan sholat. Ya, inilah dua waktu yang paling diharapkan menjadi waktu mustajab pada hari Jumat. Dan waktu yang kedua itu yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim. Ini kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim, beliau menguatkan waktu mustajab hari Jumat adalah annaha ba'dal asri, setelah asar. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari Jumat dengan satu waktu. Yang waktu tersebut merupakan waktu mustajab. Dan ini adalah bentuk karunia, kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini terdapat dorongan agar kita memperbanyak amal, terutama doa. Amal ibadah pada hari Jumat, terutama doa di dua waktu yang telah disebutkan, antara duduknya khatib sampai selesai sholat Jumat, kemudian ba'dal asr sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka dua-duanya kita isi dengan amal soleh, terutama doa, maka diharapkan kita termasuk orang yang diijabai doanya di ketika itu. Nah, kemudian penjelasan di Bahjatul Nadirin Sarah Riyadhus Salihin karya Syekh Salim Ibn Al-Aid Al-Hilali. Ya, kalau beliau sampaikan isi kandungan hadis ini motivasi untuk berupaya bisa bertepatan dengan waktu tersebut pada hari Jumat, karena terdapat kebaikan yang banyak di waktu itu. Kemudian waktu mustajab doa di hari Jumat adalah di antara keistimewaan hari Jumat yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Dan tentang hal ini terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari yang ada. Maka dari tujuh hari yang ada, hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Wa a'dhamuha indallahi, hari Jumat itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. di hari yang paling mulia di sisi Allah, bahkan di hadis ini katakan hari Jumat lebih mulia di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Wa fihi khamsu khilalin, ada lima hal di hari Jumat. Allah ciptakan Adam pada hari Jumat, Allah turunkan Adam ke muka bumi pada hari Jumat, dan Allah wafatkan Adam pada hari Jumat. Kemudian fihi sa'at, dari Jumat ada sesaat. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu pada saat tersebut, pada kecuali Allah akan berikan. Malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta sesuatu hal yang haram. Misalnya berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan untuk bisa korupsi misalnya. Ya Allah berilah aku kesempatan ya menerima uang suap yang banyak. Nah, maka ini meminta sesuatu yang haram. Kemudian wa fihi taqumus sa'ah, di hadis ini disampaikan, dan pada hari Jumat itulah akan terjadi kiamat. Oleh karena itu, maka di hadis ini yang merupakan hadis dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ma min malakin muqarrabin, semua malaikat, wala sama'in wala ardin, langit dan bumi, wala riyahin wala jibalin, angin dan gunung-gunung, wala baharin dan lautan, semuanya takut dengan hari Jumat. Semuanya takut pada hari Jumat, yaitu takut dan khawatir. Itu adalah hari Allah menggulung tikar, menggulung jagat raya ini. Maka disampaikan semua malaikat, angin, kemudian gunung, lautan, yaitu termasuk diantaranya adalah sungai, semuanya khawatir dengan hari Jumat. Khawatir kalau itu adalah hari terjadinya kiamat. Dan kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua dalam kesempatan malam hari ini. Yaitu dari sahabat Abu Burdah Ibn Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Burdah, anaknya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bertanya pada Abu Burdah. Abu Burdah anak seorang sahabat. Apakah engkau mendengar ayahmu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu mustajab pada hari doa, pada hari Jumat? Maka Abu Burdah anaknya, anak sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, iya pernah. Aku mendengar ayahku mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya, waktu mustajab pada hari Jumat itu antara duduknya imam hatta ila antuqta'a salatu, sampai selesainya salatul Jumat, diriwayatkan oleh Muslim. Maka di sini Imam Nawawi membawakan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Di hadis ini dari Abu Burdah, anaknya sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, dia ditanya oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar, apakah engkau pernah dengar ayahmu menceritakan hadis dari Nabi tentang waktu mustajab pada hari Jumat? Maka sang anak mengatakan, pernah ayahku mengatakannya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau waktu mustajab tersebut antara duduknya imam. Ya, tapi dia cuma sebentar. Berarti tidak dipastikan sepanjang itu, namun di antara itu, dari duduknya khatib sampai selesainya sholatul Jumat. Ya, maka satu hal yang menarik, hal-hal yang luar biasa, waktu-waktu yang luar biasa itu disembunyikan pengetahuannya secara pasti pada kita. Ya, malam yang luar biasa Lailatul Qadar, nah itu tidak pasti kapan waktunya. Waktu mustajab yang itu sebentar, itu juga tidak ada keterangan pastinya. Keterangan yang paling mendekati waktu yang panjang, dari duduknya imam sampai selesai selesainya khutbah, ya, kurang lebih setengah jam di tempat kita. Yang mana dari setengah jam ini tidak dijelaskan. Kalau pakai versi yang kedua, habis selesai salat asar sampai maghrib. Yang mana itu enggak di menit yang keberapa tidak dijelaskan. Maka hikmah tidak dijelaskannya hal ini secara tegas, ya, supaya orang itu tidak to the point, milih itu saja, jujuk, ya. Supaya orang itu tidak jujuk. Ramadan awal malas-malas, tiba-tiba pas waktu mustajab itu dia jor-joran. Nah, tujuannya dibuat ngambang adalah supaya ketaatan itu bisa merata. Nah, kemudian maka pelajaran dari hadis ini, waktu mustajab pada hari Jumat adalah waktu khutbah dan saat sholat. Ya, waktu khutbah dan saat sholat. Dan ini termasuk diantara pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Dan diantara sisi pendukung untuk waktu ini adalah waktu dihadiri malaikat. Malaikat yang mencatat di depan masjid pada masuk dan ada di masjid. Oleh karena itu maka sepatutnya di waktu ini seorang muslim itu menghadirkan hatinya. Karena ini waktu mustajab doa dan duduk bareng sama malaikat. Duduk sama makhluk-makhluk yang saleh. Kok malah ditinggal tidur? Kok malah ditinggal tidur waktu mustajab, waktu duduk sama makhluk-makhluk yang saleh, ketika khutbah, ketika sholat. Kok malah disia-siakan, diremehkan, malah ditinggal tidur kayaknya. Tidak perlu, tidak butuh waktu mustajab. Nah, saya tidur saja. Nah, maka ini kemudian meremehkan. Maka itu tidaklah sepatutnya terjadi. Ini waktu yang baik, duduk dekat-dekat dengan malaikat. Waktu mustajabnya doa, maka selayaknya hati itu dihadirkan, bukan hanya badan yang hadir. Nah, berkenaan dengan hari Jumat, maka tentu hari Jumat itu terdapat sejumlah amal, sejumlah hal-hal yang dianjurkan, sebagaimana nanti akan dijelaskan atau hadis berikutnya. Di antara hal yang dianjurkan ini adalah dianjurkan untuk memperbanyak salawat Nabi pada hari Jumat. Hadisnya nanti akan kita baca. Hadis selanjutnya di Riyadhus Salihin. Demikian juga dianjurkan untuk membaca Suratul Kahfi pada hari Jumat, ya, atau ya, malam Jumat dan pagi harinya dan siang harinya. Ya, di hari Jumat berarti waktunya sampai tenggelam matahari. Waktunya sampai tenggelam matahari. Sebagian pertanyaan tentang masalah ini, boleh tidak saat dicicil, diangsur? Ya, habis subuh ya satu lembar, nanti jam berapa satu lembar lagi, ya habis mau Jumatan ya dari masjid satu lembar lagi misalnya, dicicil-cicil, apakah diangsur, apakah boleh? Jawabannya boleh, yang penting selesai sebelum tenggelamnya matahari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Suratul Kahfi pada hari Jumat, maka diberikan padanya cahaya. Yang cahaya tersebut terang dari telapak kakinya sampai langit sana. Yang yudha'u bihi, yang dia cahaya inilah yang akan menerangi nanti pada hari kiamat, dan diberikan ampunan untuknya di antara dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Dan di antara adab di hari Jumat, orang tidak boleh booking tempat di hari Jumat, demikian juga di waktu-waktu yang lain. Yang datang duluan sajadahnya, orangnya tidak datang. Yang datang sajadahnya terlebih dahulu. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Karena sesuatu yang itu terbuka milik umum, kaedahnya siapa yang duluan dialah yang lebih berhak. Siapa yang datang duluan dialah yang lebih berhak. Boleh jadi itu masjid, boleh jadi itu ya, kursi untuk di ruang tunggu, ya, stasiun atau bandara atau yang lainnya yang terbuka untuk umum. Ya, maka di semua tempat semacam ini tidak boleh booking. Ya, karena kaedahnya adalah siapa yang datang duluan untuk dan punya keperluan di situ, dialah yang lebih berhak. Sehingga seandainya ada orang yang booking pada hari Jumat, maka siapa yang datang duluan kemudian minat duduk di tempat tersebut, maka sajadahnya bisa ditarik mundur saja. Tarik mundur saja. Nanti ada datang lagi, nah, sajadahnya mundur lagi gitu. Sehingga ketika yang punya sajadah datang, dia dapatnya sop yang paling ini, belakang sendiri. Ya, maka itu tidak masalah. Mindah sajadah di sini, mindah tanda booking di sini, boleh-boleh saja. Ya, karena yang zalim adalah yang booking. Dia yang zalim. Karena tidak boleh di tempat fasilitas publik, tempat umum, pakai model booking-bookingan. Ya, kemudian di antara ada pada hari Jumat, tak boleh saat khutbah berlangsung main-main. Boleh jadi main-main dengan tangannya, dengan kakinya, dengan rambutnya, malah sisirannya, atau yang lainnya, apalagi dengan HP-nya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang pegang-pegang kerikil, ya, saat di Masjid Nabawi ya, yang lantainya masih kerikil, maka dia telah sia-sia. Ya, kemudian di antara ada pada hari Jumat dianjurkan untuk bersih-bersih diri dan memperbagus penampilan pada hari Jumat, pakai parfum dan sebagainya, tentu untuk laki-laki. Kemudian satu hal yang baik pada hari Jumat adalah bersedekah. Sedekah pada hari Jumat lebih baik daripada sedekah di hari-hari yang lain, kata Ibnul Qayyim. Sedekah pada hari Jumat jika dibandingkan dengan sedekah di hari-hari yang lain, itu seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan ini satu praktek yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau katakan, saya melihat guruku yaitu Ibnu Taimiyah, jika berangkat untuk sholat Jumat, dia mengambil sesuatu yang ada di rumahnya, min khubzin atau ghairihi, roti atau yang lain, lantas disedekahkan di tengah perjalanan. Sirat disedekahkan sembunyi-sembunyi di tengah perjalanan menuju masjid. Nah, kemudian hadis yang terakhir di bab tentang sholat Jumat adalah dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Ya, hari yang terbaik, hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, perbanyaklah salawat Nabi pada hari itu. Fa'inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu disodorkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Diatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, ya, bahasanya min afdali ayyamikum, termasuk hari kalian yang paling utama. Ya, maka Nabi mengatakan termasuk yang paling utama. Kenapa? Karena di hadis yang lain telah dijelaskan bahasanya hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Maka Nabi katakan di hadis ini termasuk yang paling utama. Nabi tidak mengatakan yang paling utama, namun termasuk yang paling utama adalah hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lain dalam satu pekan. Maka perbanyaklah salawat untukku di hari ini. supaya tambah banyak pahalanya. Banyak solawatnya tentu banyak pahalanya. Dan yang namanya amal solat itu semakin bernilai, semakin berharga ketika dilakukan di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Dan hari Jumat adalah waktu yang mulia. Dan siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memujinya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang bersolat untuk Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat, yaitu memuji orang tersebut sebanyak 10 kali. Karena satu kebaikan itu minimal dibalas 10 kali lipatnya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian ucapkan itu diperlihatkan kepadaku. Maka ini menunjukkan bahasanya amal kaum muslimin atau khususnya salawat itu ditunjukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan untuk Nabi dan umatnya, dan supaya Nabi memohonkan ampunan dan tambahan kasih sayang untuk umatnya. Ya, maka di antara keistimewaan hari Jumat tanpa yang tidak ada pada hari-hari yang lain, yaitu perintah untuk memperbanyak salat pada hari Jumat. Dan tidak harus dilakukan, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar haknya yang wajib kita tunaikan. Ya, hak Nabi lebih besar daripada hak kita sendiri untuk diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu seorang muslim wajib lebih mengutamakan cintanya kepada Nabi daripada cintanya kepada diri sendiri, kepada anaknya dan semua manusia. Ya. Dan di antara satu, maka di sini kita jumpai waktu yang ditekankan untuk bersolawat. Di antara waktu yang ditekankan untuk bersolawat adalah pada hari Jumat. Dan di antara waktu yang ditekankan untuk bersolawat adalah ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Bahkan perlu diketahui sebagian ulama mengatakan wajibnya bersolawat ketika kita mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Dan itu di antara keistimewaan orang hadir di majelis ilmu. Ada pahala menuntut ilmu, demikian juga ada pahala salawat Nabi. Maka pahala duduk di majelis ilmu itu banyak jurusannya, banyak arahnya. Tidak hanya semata-mata majelis ilmunya, namun di situ ada salawat Nabi. Dan tentu sehingga meskipun sudah minimalis, kalau di tempat kita umumnya pengajian sudah minimalis diajak untuk salawat di awal pengajian, selayaknya juga masih tidak mencukupkan diri dengan salawat di awal. Setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minimal kumat kamit bersolawat. Dan ketika masih kumat kamit bersolawat, itu artinya pertandanya masih melek. Itu diantara indikator kuat, ini masih melek berarti, ya, karena masih bersolawat, masih umat-umat bersolawat, berarti masih belum berpindah ke alam mimpi. Maka ini tambahan ganjaran, tambahan pahala, dan indikator yang baik, indikator yang baik masih menyimak, memperhatikan. Ya, oleh karena itu diantaranya Al-Khattabi, salah satu ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan tajibu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam kullama dzukira ismuhu. Wajib hukumnya bersolawat pada Nabi setiap kali disebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa beliau menyimpulkan hukumnya wajib? Karena Nabi sebut pelit dan itu sebutan yang jelek. Karena siapakah itu orang yang pelit? Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebut di depannya, di hadapannya dan dia enggan untuk bersolawat kepada aku. Nah, kenapa istimewanya solawat itu dipasangkan dengan hari Jumat? Ada ulama yang jelaskan solawat itu dipasangkan dengan hari Jumat karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari paling istimewa dalam satu pekannya, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anam, manusia paling mulia. Maka cocok dan sinkron klop ketika banyak-banyak bersolawat di hari itu. Namun meskipun hari Jumat adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, hari yang istimewa, hari yang mulia, ya, hari Jumat adalah hari yang istimewa dan hari yang mulia, baik untuk beramal ibadah di situ, namun malah namun mengkhususkan ibadah yang tidak dituntunkan hanya dilakukan pada hari Jumat atau malam Jumat malah terlarang. Sebagaimana dalam hadis tentang masalah salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la takhtasu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan salat malam hanya pada malam Jumat sedangkan malam-malam yang lain libur. Demikian juga wala takhtasu yaumal jum'ati biqiyamin min bainil ayami. Jangan pula kalian khususkan hari Jumat untuk puasa, yang lain libur, kecuali jika itu bertepatan dengan puasa yang merupakan kebiasaan kalian. Maka meskipun itu adalah hari yang istimewa, kemudian beramal soleh pada hari Jumat atau malam Jumat satu hal yang baik, namun kalau tidak ada tuntunan khususnya dari Nabi malah bermasalah. Contohnya ketika seorang itu pokoknya dia pasang target, ya minimal ya seminggu sekali lah, sepekan sekali sholat malam. Terus pasang targetnya dipasang, ya kapan itu? Ya malam Jumat saja, mumpung malam istimewa. Itu malah terkena larangan, ya terkena larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penulis kitab Subulus Salam menyampaikan hadis ini tentang larangan mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam. Terdapat dalil haramnya mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan ibadah, ya, atau kemudian untuk baca Al-Quran yang tidak biasanya, kecuali yang ada dalilnya dari Nabi, semacam baca Suratul Kahfi. Ya, maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi pada hari Jumat, karena salawat untuk Nabi itu akan disodorkan kepada Nabi di alam kuburnya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Ya, dan hadis ini kalau di versi yang lain yang lebih lengkap ada kelanjutannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah solawat kami itu akan disodorkan kepada anda padahal anda telah jadi tulang belulang yang hancur? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innallaha harma alal ardi ajsadal anbiya'i. Ya, Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Maka jasad para nabi itu utuh, maka tidak dimakan oleh belatung. Ini itu jasad para nabi. Oleh karena itu maka di masa Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dijumpai, ditemukan ketika kaum muslimin menaklukkan satu negeri, dijumpai jasad yang utuh, yang kata, yang dalam keyakinan penduduk setempat itu adalah jasad Nabi Bani Israel, namanya Daniel. Nabi Daniel, Nabi Bani Israel itu dijumpai, ditemukan utuh di masa Khalifah Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di negeri Syam, di daerah satu daerah di Suriah atau di tempat yang lain, dijumpai. Jadi kaum muslimin menaklukkan, ya, perang menaklukkan negeri tersebut, kemudian masyarakat setempat itu punya sesuatu yang dikeramatkan. Ternyata yang dikeramatkan itu adalah jasad manusia yang utuh. Keyakinan mereka ini jasad seorang nabi namanya Daniel, dan Nabi Daniel adalah salah satu nabi Bani Israel. Ya, gimana mereka sikap istimewa mereka terhadap jasad Nabi Daniel? Nabi Daniel ini mereka tempatkan di satu rumah. Ya, mereka tempatkan di satu rumah. Kemudian kalau terjadi apa kemarau panjang berhari-hari enggak hujan, ya, itu ya, dikeluarkan. Ditaruh di tempat terbuka berhadapan dengan langitnya. Maka begitu jasad Nabi Daniel itu dikeluarkan di tempat terbuka, tak lama setelah itu kemudian datanglah mendung, gelap dan seterusnya. Mulai turun hujan, kemudian jenazahnya dikembalikan lagi, dimasukkan ke rumah tersebut, di bangunan itu. Itu yang dilakukan oleh penduduk itu terhadap jasadnya Nabi Daniel. Jadi cara datangkan hujan itu tinggal tabarruk, jasad Nabi Danielnya dengan dikeluarkan. Nanti kok kepanasan, ya hanya Allah kirimkan mendung supaya sang Nabi tidak kepanasan. Allah kirimkan mendung. Demikianlah realitanya. Kemudian dilaporkan oleh komandan perang, ya, nulis surat, dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini dijumpai jasad yang masih utuh, segar seperti baru saja meninggal dunia. Ini padahal ini sudah ratusan. Ya, atau bahkan ribuan tahun. Ini karena antara Isa dengan Muhammad saja sudah ribuan tahun. Ini atau kemudian atau ratusan tahun. Ini ada ratusan tahun. Nabi Daniel itu ya setelahnya Musa, antara Musa sampai antara Musa dengan Isa. Maka ini dan ini baru ditemukan di masa Umar bin Khattab. Ya, maka ribuan tahun jasad ini, namun seperti jasad baru, orang baru saja meninggal dunia hari itu juga. Ya, dan maka dilaporkan pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian pesan beliau, makamkan. Ya, karena memuliakan manusia itu dengan memakamkannya. Itu kemuliaan, memuliakan jasad manusia adalah dengan memakamkannya. Maka kata beliau, makamkan. Dan supaya makamnya tidak jadi makan keramat, makamnya tidak dijadikan sebagai makam keramat, maka Umar bin Khattab memerintahkan sang panglima pasukan Abu Musa al-Asy'ari atau yang lain, Umar perintahkan untuk bikin 11 di siang hari, minta untuk dibikin 11 liang lahat. Kemudian di malam hari dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, kemudian dikuburkan di salah satunya, kemudian diumumkan jasad Nabi Daniel di salah satunya, yang mana nggak dibocorkan, ya salah satunya, yang lain kotak kosong, yang lain ketepok pisang, yang lain isinya tepok pisang, 10 isinya tepok pisang, salah satunya ini jasad Nabi Daniel. Ya, maka daripada salah kemudian malah dekat-dekat dengan ketepok pisang, ya sudah, enggak usah didekati. Nanti sudah khusuk-khusuk ternyata, ya, yang dikhusuk itu ketepok pisang. Nah, ya, itu upaya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengantisipasi tindakan preventif. Untuk supaya manusia tidaklah memberikan sikap-sikap istimewa kepada kubur orang-orang saleh. Ya, berkenaan dengan tempat-tempat yang ditekankan untuk solawat untuk Nabi, maka tempat-tempatnya itu banyak. Di antara tempatnya, bahkan tempat yang paling ditekankan untuk berselawat adalah tasyahud akhir dalam salat yang kita kerjakan. Yang menurut sebagian ulama, selawat Nabi di tasyahud akhir hukumnya rukun salat. Tempat yang lainnya adalah setelah takbir kedua saat salat jenazah. Di antara tempat yang lainnya dianjurkan secara khusus untuk bersolawat adalah setelah selesai adzan, sebelum doa. Maka semestinya habis selesai adzan itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, baru kemudian rabbahati da'wati tammah wa shalatul qa'imah. Untuk doa itu setelah solawat. Demikian juga dianjurkan untuk bersolawat secara umum sebelum doa. Ketika kita punya permohonan yang kita ajukan di antara adzan dan iqamah atau di sepertiga malam yang terakhir atau yang lain, maka urutannya adalah memuji Allah, salawat, kemudian doa, kemudian ditutup dengan salawat, baru memuji Allah. Demikian juga terdapat anjuran untuk bersalawat ketika masuk masjid. Kemudian di antaranya adalah di sini, yaitu saat hari Jumat. Dan kapankah seorang itu tergolong telah memperbanyak solawat untuk Nabi pada hari Jumat? Kata para ulama Syafi'iyah, minimal di hari tersebut bersolawat untuk Nabi minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Boleh jadi sambil jalan menuju masjid mau Jumatan, pakailah diisi untuk solawat. Minimal 3 kali maka sudah tergolong melaksanakan minimal perintah, perbanyaklah solawat untuk Nabi pada hari Jumat. Kemudian kemudian dibaca tu nadirin Salim Ibn al-Aid al-Hilali menyampaikan kandungan hadis ini. Hari Jumat adalah pemimpin hari-hari dalam satu pekan, dan dia adalah lebih mulia di sisi Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian anjuran untuk memperbanyak salat untuk Nabi pada hari Jumat, dan kata para ulama Syafi'iyah minimal 3 kali. Kemudian para Nabi itu hidup di kubur mereka, sehingga di alam kubur mereka, sehingga mereka dilapori, inilah salawat umatmu. Salawat untuk Nabi itu dilaporkan dan disodorkan pada sang Nabi SAW di alam kuburnya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk Rasulnya, dan pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang taat melaksanakan perintah Rasulnya. Dan kemudian kita masuk pada bab baru, isinya cuma 1 hadis. Bab anjuran untuk sujud syukur ketika terjadi nikmat yang menonjol dan tercegahnya kejelekan dan bencana yang menonjol. Maka tidak semua nikmat itu dituntut dengan sujud syukur. Kata Imam Nawawi di judul bab ini, nikmat yang dituntunkan untuk sujud syukur itu adalah nikmat yang menonjol. Nikmat yang menonjol itu artinya nikmat yang bukan nikmat biasa, bukan nikmat reguler. Ini kalau nikmat reguler, bisa menghirup napas, bisa jalan kaki, ini tangan bisa gerak-gerak, ini bisa minum, nggak harus pakai selang, bisa makan normal, biasa, tidak pakai selang, ini namanya nikmat reguler, nikmat biasa. Nah, kalau nikmat biasa itu bukan tempat untuk sujud syukur. Nanti kalau itu tempat sujud syukur, sujud syukur terus nanti. Bisa napas, sujud lagi. Tidak ngapa-ngapain kecuali sujud. Karena mensyukuri nikmat bisa bernapas. Sehingga kata An-Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin, nikmat yang menonjol, nikmat yang lain daripada yang lain. Nikmat yang lain daripada yang lain, atau tercegahnya bencana yang lain daripada yang lain yang istimewa. Yang istimewa. Isinya satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, kami ingin ke Madinah. Setelah kami dekat dengan daerah Aswara, Nabi turun dari kendaraannya, kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah sesaat, kemudian dia tersungkur bersujud, dan beliau sujudnya lama. Kemudian beliau berdiri dan mengangkat dua tangannya sesaat, kemudian dia tersungkur lagi bersujud, demikian sampai tiga kali. Setelah itu Nabi baru cerita kepada para sahabat apa yang terjadi. Ya, beliau mengatakan, ini sa'altu Rabbi, aku meminta pada Rabbku. Wa syafa'tu li ummati. Maka aku kemudian memberikan syafaat untuk umatku, maka Allah berikan untukku sepertiga umatku. Maka aku tersungkur bersyukur kepada Rabbku. Dan aku angkat kepalaku dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku. Maka Allah berikan sepertiga berikutnya. Aku pun bersujud syukur kepada Rabbku. Kemudian aku angkat kepalaku dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku. Maka Nabi berikan, maka Allah berikan pada aku sepertiga yang ketiga. Dan aku pun kembali tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang sujud syukur. Maka sujud syukur tata caranya seperti sujud sholat. Dan sujud syukur itu cuma sekali saja. Bacaannya seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Misalnya Subhanarabbil A'la. Dan sujud syukur itu boleh dilakukan meskipun dalam keadaan seorang itu tidak dalam keadaan suci. Karena nikmat semacam ini boleh jadi datangnya tiba-tiba sehingga orangnya tidak dalam kondisi siap-siaga dalam keadaan suci. Demikian juga menurut pendapat yang paling kuat, sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak terhitung. Nikmat Allah itu silih berganti kita dapatkan sepanjang hari. Dan sujud syukur dituntunkan untuk orang yang mendapatkan nikmat, nikmat khusus, nikmat yang tidak biasa. Ka insanin wulida lahu, semacam tiba-tiba dengar kabar istrinya sudah lahiran normal. Dia boleh jadi dalam posisi safar atau yang lain, dikabari dapat nikmat momongan. Apalagi ini ditunggu kedatangannya 5 tahun atau 10 tahun lamanya atau 15 tahun lamanya, tentu satu nikmat yang luar biasa. Atau kemudian tiba-tiba ada sanak keluarganya yang hilang, dicari tidak ketemu, tiba-tiba pulang padahal sudah putus asa, jangan-jangan sudah hilang, ternyata orangnya datang. Dan demikian juga syukur-syukur dilakukan ketika tercegah dari kejelekan yang luar biasa, semacam selamat dari tabrakan misalnya, padahal ambil saja. Maka bersujud kepada Allah sebagai syukur karena mendapatkan tercegah dari keburukan. Dan isi bacaannya adalah sebagaimana bacaan sujud, bisa ditambah dengan memuji Allah karena nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menceritakan bahasanya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Mekah ingin ke Madinah. Tatkala kemudian dekat di satu tempat namanya Aswara, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari untanya. Kemudian tadi ada sujud syukur sebanyak 3 kali. Dan sujud ini dan tentu yang namanya sujud itu meletakkan dahi yang terbuka ke lantai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika itu sujud yang lama. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran sujud syukurnya itu, sujud syukur itu sujudnya yang lama. Kemudian Nabi bangkit dari sujudnya. Dan demikian sampai tiga kali. Dan Nabi menceritakan, aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'tu li ummati. Aku memberi syafaat untuk umatku, yaitu supaya Allah mengampuni dosa umatku, menutupi kejelekan umatku, meningkat derajatnya, derajat umatku. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang Nabi mintakan itu akan terwujud di dunia. Maka di sini menunjukkan betapa Nabi adalah seorang yang sayang dengan umatnya. Dan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam peduli dan perhatian dengan umatnya. Maka Allah berikan kepada aku dengan sebab doa yang pertama. Maka Allah berikan kepada aku thulutsa ummati. Maka sepertiga umatku diampuni dosa-dosanya sehingga mereka masuk surga karenanya. Dan inilah manusia-manusia yang paling mulia, rombongan pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Sepertiga umat beliau. Kemudian maka aku kemudian tersungkur bersujud syukur kepada Rabbku, yaitu sujud syukur karena Allah kabulkan doa Nabi untuk umatnya. Ya, dan ini adalah kabar gembira sepertiga umat Muhammad itu masuk surga, itu tentu satu nikmat yang sangat besar. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya kemudian meminta lapangnya, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Minta tambahan ampunan di samping yang telah terwujud. Ya, maka Nabi mintakan untuk seluruh umatnya, sebenarnya permintaannya untuk seluruh umat, maka Allah berikan sepertiga yang kedua untuk masuk surga, itulah rombongan ketiga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga, rombongan yang kedua. Dan beliau sujud syukur, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian minta lagi, kemudian diberi lagi sepertiga yang ketiga. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga level. Ada tiga level. Level yang pertama itu disebut dengan sebutan al-muqarrabun. Disebut juga dengan sebutan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun di surat Al-Waqi'ah. Maka as-sabiqun disebut juga dengan al-muqarrabun. Yang gambarannya al-muqarrabun itu adalah orang yang semangat dan antusias untuk melakukan hal yang wajib dan hal yang sunnah. Semangat mereka dengan hal yang sunnah seperti semangatnya untuk melakukan hal yang wajib. Mereka kemudian demikian juga mereka semangat untuk meninggalkan yang haram, demikian juga meninggalkan hal yang makruh, demikian juga meninggalkan hal yang mubah yang sia-sia. Ya, dulan-dulan yang cuma enggak ada gunanya, enggak nambah pahala meskipun enggak bikin dosa, enggak minat. Hal yang mubah yang cuma semata-mata mubah, mereka enggak minat. Mereka enggak minat. Minatnya melakukan hal yang wajib atau hal yang sunnah. Kalau hal yang mubah yang enggak ada pahalanya mereka tidak minat, apalagi hal yang makruh, lebih tidak minat lagi. Ya, apalagi yang haram, lebih tidak tertarik lagi. Maka mereka adalah orang yang tertariknya cuma melakukan ketaatan yang wajib atau yang sunnah, yang tidak bernilai ketaatan, bahkan nilainya dosa, haram, makruh, atau kemudian sekedar mubah yang sia-sia, yang sekedar mubah, mereka tidak minat. Mereka menilainya itu buang-buang waktu. Ya, orang lain menilainya itu hiburan. Orang lain menilainya, yang lain level mengatakan itu hiburan. Ya, manusia perlu hiburan, kata orang-orang yang levelnya lebih bawah. Ya, orang-orang yang levelnya lebih rendah mengatakan, ya hidup jangan serius terus gitu. Hidup jangan sepaneng terus gitu ya. Hiburan-hiburan lah sekali-kali, namun sering. Ya, lah, seminggu sekali misalnya udah sering. Ya, kalau mereka tidak minat, mereka tidak respect. Ada pahalanya? Tidak ada. Ngapain tidak ada pahalanya? Ya, mending berkegiatan yang lainnya. Ya, jelas berpahala. Itu as-sabiqun. Yaitu as-sabiqun atau al-muqarrabun. Dan itu adalah sepertiga yang pertama. Kemudian yang kedua adalah level yang kedua dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-muqtasidun. Yang pertengahan. Ini nama lainnya kalau di suratul Waqi'ah ashabul yamin. Nama lainnya ashabul yamin. Siapa itu al-muqtasidun? Yang nama lainnya adalah ashabul yamin. Dia adalah orang yang semangat kalau untuk hal yang wajib, namun malesan kalau hal yang sunnah. Semangatnya cuma sunnah kan? Ah, gitu. Semangatnya cuma sunnah kan? Ming sunnah tong. Nah, itu ini slogannya ashabul yamin. Slogannya ashabul yamin. Ming sunnah kan? Gak wajib kan? Gak apa-apa. Ini tinggalkan. Ya, enggak dikerjakan. Mereka semangat untuk meninggalkan yang haram, namun ya masih suka dengan hal-hal yang makruh, termasuk suka juga hal-hal yang mubah yang enggak ada pahalanya, yang enggak ada manfaatnya, hiburan katanya. Ya, jangan serius terus gitu. Kemudian ya pakai kemudian acara yang mubah. Ya, ini muqtasidun. Nama lainnya ashabul yamin. Kemudian kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga ini namanya adh-dhalimu li nafsi. Orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini rombongan yang mampir neraka. Kalau dua yang pertama enggak pakai mampir neraka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang level 1 dan level 2 secara umum mereka enggak secara umum bisa kita katakan mereka tidak mampir neraka. Namun level 3 ini yang gambaran generalnya mampir neraka. Ini, namun nanti masuk surga karena masih mempertahankan imannya sampai akhir hayatnya. Yang gambarannya mereka adalah orang yang semangat untuk melakukan hal yang wajib, pas semangat. Pas gak semangat, yang wajib ditinggalkan. Ya, apalagi yang sunnah. Ya, mereka kemudian meninggalkan yang haram, namun kadang juga melakukan yang haram. Ya, kadang pas setannya menang melakukan yang haram. Pas kemudian insafnya kemudian datang, wah, maka insaf. Namun nanti ya balik lagi, kalah lagi. Tidak stabil, naik turun. Itu. Naik turun enggak stabil dalam ketaatan, enggak stabil. Ya ngot-ngotan kata orang Jawa. Pas ngot ya menang sama setan, pas ngot lagi ya kalah sama setan. Nanti menang lagi kalah lagi dan demikian seterusnya. Ya kemudian dan pas kemudian lagi ngot untuk maksiat pas mati malah. Belum sempat tobat minimalnya. Ya, sudah hendak, namun belum bertobat. Ya, maka itu, jika asalkan dia masih punya iman, ya, iman yang tidak batal karena melakukan kemusyrikan, sesajen dan teman-temannya, ya, maka dia akan pasti ahlul jannah. Pasti ahlul jannah. Ya, dan dia zalimu li nafsihi. Ya, kemudian untuk zalim li nafsihi ini ya tentu mereka tidaklah kekal di neraka. Mereka boleh jadi mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya karena siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki dua syahadat yang belum batal ya, dan syahadat itu batal karena faham-faham Islam liberal, semua agama sama. Atau yang lain atau karena kemusyrikan dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia pasti akan keluar dari neraka dan jika diazab di neraka karena dosa-dosanya yang belum ditobati maka insyaallah akan dapat syafaat ya, dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, perlu diketahui berkenaan dengan masalah ibadah, manusia itu ada 4 macam. Ya, dan yang selamat dari 4 macam itu hanyalah 1 macam saja. Manusia yang selamat adalah yang menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Itulah manusia yang selamat, dan itulah manusia yang mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ma khulaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian yang kedua adalah manusia yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Pas Ramadan ya ramai di masjid, nanti pas Natalan juga sibuk ke gereja. Karena apa? Semua agama sama katanya. Ya nyembah Allah ya iya, nyembah ini juga iya. Maka ini orang musyrik. Orang musyrik menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kemudian yang ketiga, ya ada orang yang menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah Allah. Menyembah selain Allah boleh jadi dia menyembah Nyiroh Kidul dan teman-temannya, sholat enggak. Menyembah Allah enggak. Doa minta sama Allah, mohon ampun sama Allah enggak. Minta rezeki sama Nyiroh Kidul, minta banyak ikan sama Syekh Bilabelu. Ini yang barokah ini dan yang barokah itu. Kemudian yang keempat, nyembah selain Allah tidak, nyembah Allah juga tidak. Tidak nyembah siapapun. Menyembah dirinya sendiri. Menyembah dirinya sendiri. Boleh jadi dia ateis, boleh jadi yang lain. Yang jelas nyembah Allah enggak, nyembah selain Allah. Sama jin-jin tidak percaya, sama Allah juga ingkar. Maka itu 4 jenis manusia berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selamat dari 4 jenis manusia ini cuma manusia yang pertama. Sedangkan 3 manusia yang lainnya, 3 golongan yang lainnya adalah manusia celaka. Manusia celaka yang tidak mewujudkan hikmah penciptaan manusia beribadah kepada Allah semata. Maka yang pertama itu mukmin muwahid, yang kedua, yang ketiga itu musyrik, yang keempat kafir bukan musyrik. Yang keempat kafir karena dia ateis, ya kafir bukan musyrik. Maka musyrik itu ada 2 macam. Nyembah Allah dan nyembah selain Allah, kemudian yang kedua nyembah selain Allah dan tidak pernah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya musyrik. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca, kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.